Anda ingin menanyakan bagaimanakah dengan seorang istri yang enggan mengurusi hak-hak suaminya hingga pisah rumah karena beralasan anak bawaan sang suami banyak. Apakah sang istri tetap berdosa walaupun sang suami sudah meridhoinya? Seorang istri enggan mengurusi hak-hak suaminya hingga pisah rumah. Hingga pisah rumah. Hak-hak suaminya termasuk mengurusi anak tentunya ya. Iya mungkin. Pisah rumah ini apa? Cerai? Seolah-olah tidak cerai gitu ya, Seth. Soalnya masih suami istri walalan. Sebab pisah rumah itu barakallahu fikum ada beberapa kasus ya. Kalau memang pisah rumah terus menerus dalam waktu yang sangat panjang, terus apa maknanya pernikahan? Apa maknanya pernikahan? Maka Allah Ta'ala melarangnya dalam Al-Quran dan menyatakannya fatadaruha kal mu'allaqah. Kata Allah, kalau engkau tidak datangi istrimu dan engkau dalam keadaan menceraikan pun tidak, berarti tadaruha kal mu'allaqah. Berarti engkau biarkan dia seperti barang yang tergantung. Diperlakukan sebagai istri juga tidak, tetapi dicerai juga tidak. Demikian pula suami. Terus apa maknanya kalau istrinya tidak membantunya, tidak mengurusinya, tidak hidup bersamanya? Wallahu ta'ala alam, ini ada sesuatu. Kalau kasus yang kedua, sementara, biasanya hukuman. Seperti seorang suami menghukum istrinya, maka dia tidak mendatanginya selama sekian hari. Itu tidak boleh lebih dari itu, dari apa yang sudah dibatasi di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam.